Jika saja orang lain berkata mencintaimu adalah satu hal yang bodoh, maka biarlah mereka berpikir akulah manusia yang paling bodoh. Jika saja orang lain berkata mencintaimu membuat hidup sia-sia, maka biarlah mereka berpikir hidupku yang paling sia-sia. Hadapi semua ini dengan tenang.